Kalau nu niru ilmu ni bapak, bapak nanti ke pondok, bocah pas guyon nu kembali. Kalau rian janggal, badi ni balik santri, badi wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nu balik. Mboten sias, Pak. Oh, jajum santri lagi guyon. Saake. Naon aku mari ra sido. Tak takoki lek ngene napa. Guyon wangel, Pak. Seneng wangel wong ra di dhuwit. Jare-jare Bapak. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah yo, mewah. Guyon iku mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah mun geng ngoten, nek ana santri ning guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok iso seneng gak ya, padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan.